Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang i'tikaf dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Do'il Kitabi was Sunnah. Kita masih dalam pembahasan al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Tentang waktu i'tikaf, sunnah-sunnah i'tikaf dan hal-hal yang mubah bagi orang yang i'tikaf. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang waktu i'tikaf. Kemudian pembahasan kedua dari masalah yang ketiga ini, mustahabbatuhu, hal-hal yang disunnahkan di dalam i'tikaf. Wal i'tikafu ibadatun yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. I'tikaf adalah suatu ibadah yang dimana seorang hamba menyendiri dengan sang khaliknya, sang penciptanya, yaitu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa yaqta'ul 'ala'iqa 'amma siwa, dan memutus hubungan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tikaf. Orang yang i'tikaf dia benar-benar menyendiri dengan Allah. Dia memutus hubungan dengan selain Allah. Fa yastahabbu lil mu'takif an yatafarraga lil ibadah. Sehingga disunnahkan bagi orang yang i'tikaf untuk mencurahkan segala upayanya untuk ibadah. Disunnahkan bagi orang yang i'tikaf agar fokus untuk beribadah. Fayukthiru minas shalah, sehingga dia memperbanyak sholat, yaitu sholat-sholat sunnah, ya, baik di siang hari ataupun di malam hari, qiyamul lail. Fayukthiru minadz dzikr, demikian pula dia memperbanyak dzikrullah, membaca kalimat-kalimat dzikrullah al-masyru'ah, ya, yang disyariatkan. Waddu'a, dan memperbanyak doa, meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jal. Wa qira'atil Qur'an, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Wa taubah, dan memperbanyak taubat. Wal istighfar, dan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Wa nahwi dzalika min at-ta'ati allati tuqarribuhu ila Allah ta'ala, dan yang semisal itu dari berbagai macam amalan ketaatan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang hendaknya dilakukan oleh orang yang i'tikaf. Betul-betul konsentrasi, fokus untuk ibadah. Tenaga, pikiran, usaha dicurahkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Baik ibadah yang berupa sholat, sholat-sholat sunnah, ataupun zikir, atau doa, atau membaca Al-Quran, atau taubat, atau istighfar, dan yang lainnya. Ini seyogianya yang dilakukan oleh seorang yang i'tikaf. tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Kemudian al-thalitha, pembahasan ketiga, mayubahu lil mu'takif, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang sedang i'tikaf. Wa yubahu lil mu'takifi al-khuruju minal masjid lima la budda minhu, dibolehkan bagi orang yang beriktikaf untuk keluar dari masjid untuk melakukan perkara yang harus dia lakukan, yang tidak bisa ditunda, yang mesti dia lakukan. Kal khuruj lil akli wasyurbi, seperti keluar untuk makan dan minum. Idza lam yakun lahu man yuhdiruhuma, apabila tidak ada orang lain yang bisa menghadirkan makanan dan minuman ke masjid. Jadi kalau enggak ada yang bisa membawa makanan dan minuman ke masjid, boleh orang yang itikaf keluar untuk makan. Atau keluar dari masjid untuk minum. Kan ini kebutuhan yang la budda minhu, yang mesti harus. Sehingga dibolehkan bagi orang yang itikaf untuk keluar dari masjid untuk hajat-hajat dan keperluan yang seperti ini, seperti makan dan minum. Namun ini jika tidak ada yang bisa menghadirkan makanan dan minuman ke masjid. Kalau ada yang dapat menghadirkan makanan dan minuman ke masjid, maka tidak perlu keluar dari masjid. Namun jika tidak ada, boleh dia keluar, baik keluar ke rumahnya atau bahkan mungkin ke warung makan, untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Wal khuruju li qada'il hajah, demikian pula boleh bagi orang yang itikaf untuk keluar menunaikan hajat, BAB, BAK, dan seterusnya dari berbagai macam qada'ul hajah. Boleh dia keluar dari masjid untuk menunaikan hajatnya, dan ini tidak merusak i'tikaf dan tidak membatalkan i'tikaf. Namun sesuai dengan kebutuhan, selesai makan di luar atau selesai minum langsung kembali, gak mampir-mampir dulu, atau selesai buang hajat, BAB atau BAK, segera kembali ke masjid tempat dia i'tikaf. Wal wudu minal hadas, demikian pula boleh untuk keluar dari masjid untuk berwudu ketika berhadas, dia keluar masjid untuk berwudu. Wal iktisal, atau untuk mandi, minal janabah, mandi dari janabah, atau bahkan mandi bukan janabah, mandi untuk bersih-bersih badan karena ini hajat, keperluan. Maka boleh dia keluar dari masjid untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau untuk menunaikan hajatnya. Boleh juga untuk berwudu, mandi, dan seterusnya. Kemudian wayubahu lahu tahaddutsu ilan nas fi ma yufid, dan boleh bagi orang itikaf untuk at-tahadduts, berbincang-bincang dengan manusia, dengan sahabat, teman, fi ma yufid, dalam perbincangan yang bermanfaat. Perbincangan tentang ilmu, faidah-faidah, hal-hal yang bermanfaat, boleh berbincang dengan teman yang sedang itikaf atau yang teman yang tidak itikaf di masjid, boleh berbincang-bincang dalam perkara yang berfaedah. bukan dalam perkara yang naam tidak berfaedah, ya, ngelantur kesana kemari, ya, memperbincangkan politik misalnya, ya, nggak boleh. Adapun hal-hal yang berfaedah, bermanfaat, boleh dia berbincang-bincang dengan orang lain di masjid, ya, walaupun dia sedang i'tikaf. Wasu'al an ahwalihim, dan boleh dia berbincang-bincang dengan orang lain atau manusia untuk bertanya tentang keadaan mereka, ya, gimana kabarnya. Nah, ya, sudah berapa, ya, anaknya misalkan, gimana kabar orang tua, gimana kabar, dan seterusnya, menanyakan tentang kabar, boleh, ya, tentang keadaan ketika berbincang-bincang. Amma tahadduthu fima la yufid, adapun berbincang-bincang dalam perkara yang tidak berfaedah, ya, wa fima la darurata fi, dan dalam perkara yang tidak ada darurat padanya, ya, dalam perkara yang bukan darurat padanya, fa innahu yunafi maqsudal i'tikaf, maka ini menafikan tujuan i'tikaf. Sedang i'tikaf ngobrolnya tentang dagangan misalkan, ya, perniagaan. Sedang i'tikaf ngobrolnya tentang politik, ya, ini menafikan tujuan i'tikaf, ya. Wa ma syuri'a min ajlihi, dan ini menafikan tujuan i'tikaf. Nah, tujuan disyariatkannya i'tikaf, ya, di mana i'tikaf itu, ya, tujuannya untuk agar seorang hamba menyendiri dengan Allah, memperbanyak ibadah, ketaatan, dan seterusnya. Nah, jika dia memperbincangkan hal-hal yang tidak berfaedah seperti ini, yang bukan darurat, ya, maka ini menafikan, ya, tujuan disyariatkannya i'tikaf. Wa yubahu lahu an yazurahu ba'du ahlihi wa aqaribihi, dan boleh orang yang sedang itikaf dikunjungi oleh sebagian keluarganya atau kerabatnya. Nah, boleh dikunjungi oleh istrinya, anaknya, ya, atau kerabatnya, ya, saudaranya, pamannya. Wa an yatahaddatsa ilaihi sa'atan min zaman, dan boleh dia berbincang-bincang, ngobrol dengan keluarganya atau kerabatnya yang mengunjunginya, sa'atan minaz zaman, beberapa saat, ya, beberapa waktu ngobrol, ya, 15 menit atau 20 menit, nah, dengan keluarga atau kerabat yang mengunjunginya ke tempat i'tikaf, boleh. Wal khuruj min mu'takifihi litaudi'ihim, dan boleh seorang i'tikaf untuk keluar dari tempat i'tikafnya, keluar dari masjid untuk, nah, mengantar, ya, mengantar orang yang mengunjunginya. Nah, ini jika diperlukan. Nah, misalkan istrinya mengunjunginya tengah malam. Nah, kalau saya berbincang-bincang, ya, karena sudah malam, ya, nah, khawatir kalau tidak diantar, maka boleh diantar sampai ke rumahnya, langsung balik lagi ke masjid. Nah, boleh keluar dari tempat i'tikafnya untuk, nah, mengantarnya. Li hadithi Safiyyah radhiyallahu anha. Atau juga boleh mengantar sampai pintu masjid. Nah, ya. Dalilnya hadis Safiyyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beritikaf. Fa ataitu lailan, dan aku mendatangi beliau di malam hari. Fa haddatsuhu, kemudian aku berbincang-bincang dengan beliau, ya. Tsumma qumtu fanqalabtu, kemudian aku berdiri, ya, hendak kembali ke rumah. Setelah selesai ngobrol beberapa saat, ya, Maka aku berdiri dan aku hendak kembali pulang ke rumah. Faqama ma'i liyaqlibani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri bersamaku ya, untuk mengantarku. Nah. Karena ketika itu apa? Sudah larut malam. Nah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir. Nah, terjadi apa-apa di jalan ya. Sehingga beliau mengantar Safiyah sampai ke rumahnya. Al-hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa ma'na liyaqlibani yarudduni ila baiti. Makna liyaqlibani yaitu mengantarku, mengembalikanku ke rumahku. Nah. Baik. Namun jika yang mengunjunginya laki-laki ya, yang tidak dikhawatirkan ketika pulang dari masjid ke rumah, ya enggak usah diantar sampai rumah. Nah, misalkan putranya yang udah besar ya, nah cukup mengantar sampai depan pintu masjid. Nah, tidak sampai keluar masjid. Nah, adapun yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar Safiyah sampai ke rumah itu karena Safiyah adalah wanita dan keadaan sudah malam sehingga beliau khawatir terjadi sesuatu, maka beliau mengantar sampai rumah. Ini dalil bolehnya sebagian keluarga, istri atau sebagian kerabat mengunjungi orang yang sedang itikaf, kemudian berbincang-bincang sejenak. Nah, bahkan boleh bagi orang itikaf untuk keluar mengantarkan orang yang telah mengunjunginya jika khawatir terjadi sesuatu nah, terhadap orang yang mengunjunginya. Kemudian walil mu'takifi an ya'kula wa yashraba wa yanama fil masjid. Boleh bagi orang itikaf untuk makan, minum, tidur ya di masjid. Ma'al muhafadzati ala nadhafatil masjid wa siyanatihi. Namun disertai dengan menjaga ya kebersihan masjid dan kesuciannya. Nah, boleh makan dan minum ya. Tapi menjaga kebersihan masjid ya. Jika masjid terkotori karena makanan atau minuman, dibersihkan, disapu ya, atau dipel bahkan. Nah, jika tidurnya nah mengakibatkan lantai kotor misalkan ya, maka hendaklah selesai tidur dia bersihkan masjid. Nah, disapu atau yang semisalnya. Boleh makan dan minum di dalam masjid dengan menjaga kebersihan masjid dan kesuciannya. Baik. Tersisa satu masalah lagi, masalah yang keempat. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nah, masalah keempat tentang mubtilatul i'tikaf, pembatal-pembatal i'tikaf. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.